وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Bab yang akan kita masuki dari bab baru pada kajian di sore hari ini dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah Wal-Ta'ifatil Mansurah yang ditulis Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala adalah Ahammiyatu At-Tauhid, pentingnya Tauhid. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sungguh Allahu tabaraka wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, jin dan manusia dan seluruhnya untuk beribadah kepada Allahu tabaraka wa ta'ala, untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya mendakwahkan manusia kepada tauhid. Dan lihatlah Al-Quranul Karim begitu sangat mementingkan tauhid, begitu sangat perhatian dan peduli terhadap permasalahan tauhid dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan subhanallah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa بِأَنَّ الْقُرْآنَ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ, Al-Quran itu seluruhnya membahas tentang tauhid dengan segala konsekuensi dan tuntutan yang ada di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang mengarah kepada tauhid. Dan Al-Quran menjelaskan sekian banyak dalam ayatnya bahaya syirik terhadap pribadi orang yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal dan kepada jamaah atau masyarakat. Kondisi sebuah masyarakat atau suatu negara, betapa syirik itu akan berbahaya pada kehidupan mereka, baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Dan syirik barakallahu fikum, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, adalah sababul halak fi dunia, sebab kebinasaan, sebab kehancuran di dunia. Wal khulud fi naril akhirah, dan kekal di neraka akhirat. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sekian banyak bukti selain yang telah kita sebutkan tadi tentang betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan hamba, dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, bahwa semua para rasul yang Allah Azza wa Jalla mengutus mereka berdakwah kepada tauhid. Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka berdakwah kepada manusia agar memulai dan mengawali dalam dakwahnya menyampaikan perkara tauhid menjelaskan tentang hak-hak Allah Azza wa Jal, dan memperingatkan mereka dari kesyirikan dan persekutuan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, satu orang rasul pun. Maksudnya, tidak ada satu orang rasul pun yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia dalam kapasitasnya sebagai rasul untuk menjelaskan dan berdakwah kepada manusia, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku semata. Dan lihatlah bukti yang lainnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tinggal di kota Makkah selama 13 tahun lamanya, yang beliau dakwahkan adalah dakwah kepada tauhid, bergantung dan berdoa kepadanya semata dan tidak kepada selainnya. Tidak ada apapun yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, Allah perintahkan dari berbagai macam syariat selama fasa Makkah, selain daripada tauhid. Kecuali salat, itu pun disyariatkan, barakallahu fikum, 3 tahun sebelum al-hijrah. 3 tahun sebelum hijrah, setelah 10 tahun lamanya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Dan salat ketika awal pensyariatannya itu tanpa azan, dan azan baru disyariatkan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berhijrah ke kota Madinah. Dan pelaksanaannya pun salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat ditunaikan sebanyak 2 rakaat, isya, zuhur, dan asar, dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat, kecuali salat maghrib tetap dalam kondisinya 3 rakaat. Maka dari sini, barakallahu fikum, kita melihat bahwa di antara sekian banyak yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah kepada tauhid, memulai dakwahnya kepada tauhid dalam kondisi, barakallahu fikum, sekian banyak dari pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan kaum musyrikin selain daripada kesyirikan juga yang lainnya, meminum khamar, berzina, mencuri, dan seterusnya. Namun tidak Allah Azza wa Jalla syariatkan yang lain kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan berpikir bahwa dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada tauhid hanya terbatas pada fase Makkah? Tidak. Itu adalah anggapan dan pandangan yang salah dan keliru. Kalau kemudian dikatakan bahwa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam hanya terbatas di awal-awal dakwah beliau atau selama dalam fase Makkah saja. Naam. Bahkan ketika beliau pun hijrah ke Madinah dan sudah terbentuk Daulatul Islamiyah di negeri Madinah, yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengutus para da'inya ke berbagai penjuru negeri untuk berdakwah kepada tauhid, yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala pada poin yang ketiga dalam bab ini. Sebagaimana pula sampai akhir hayat beliau tidak pernah berhenti berdakwah kepada tauhid. Tatkala beliau hampir meninggal, lamma ghusya alaihi, tatkala beliau pingsan, naam, dan siuman yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah bagi kaum Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan yang dimaksud oleh para ulama, atau diterangkan para ulama, bahwa maksud dan bentuk dari ittikhadul qubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, itu bisa bermakna dua. Satu, membangun masjid di atas kuburan. Naam. Atau bersujud atau melakukan ibadah di sisi kuburan. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wasalam mengucapkan kalimat tersebut, pingsan, dan tatkala siuman yang keluar kembali dari lisan beliau adalah kalimat la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah bagi kaum Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, dan itu terulang sampai tiga kali. Betapa besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid. Dan berbagai macam wasilah pun ditutup oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang bisa mengantarkan kepada tauhid, kepada kesyirikan. Semua pintunya, semua na'am wasailnya, perantara-perantaranya itu ditutup rapat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana beliau melarang untuk meninggikan kuburan di mana orang akan memandang bahwa kuburan ini memiliki maziyah, memiliki satu kedudukan, kelebihan, kemuliaan dibanding kuburan-kuburan yang lainnya. Tidak boleh membangun bangunan di atasnya. Dan sekarang, membuat bangunan-bangunan di atas kuburan adalah perkara yang sudah ma'ruf dan masyhur, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan sampai kepada tingkatan sudah disiapkan, naam, penjualan khusus dalam bentuk apa? Bangunan yang sudah dikeramik malah dengan berbagai macam motif-motif terkini, ya, sesuai dengan perkembangan keramik yang semakin modern. Fahada yukhalifus sunnah. menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau antum lihat kuburannya Khumaini, luar biasa, bentuknya sudah seperti Ka'bah besarnya. Modelnya pun iya. Ada celah-celahnya di situ, dari bangunan yang menutupi kuburannya itu, subhanallah, uang luar biasa banyaknya orang lempar uang, lempar uang, lempar uang dalam rangka untuk bertawassul. Dan memang, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa yang pertama kali membangun bangunan di atas kuburan pada umat ini adalah orang-orang Syiah Rafidah pada tahun ke-100 Hijriyah. Pada tahun ke-100 Hijriyah. Maka mereka adalah salaf bagi umat ini dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka biasa sujud sampai tingkatan sujud di kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu dikapuri, diterangi, dan yang lainnya. Karena ini semua wasail, wasilah-wasilah dan perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Fanzuru barakallahu fikum. Lihatlah betapa besarnya kepedulian dan perhatian yang sangat tinggi dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap perkara tauhid. Ikhwanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala menyatakan, "Wa kana fi ma anzalallahu alaihi," di antara ayat yang Allah turunkan kepada beliau adalah, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, aku hanya berdoa kepada Rabbku semata, dan aku tidak mempersekutukannya dengan seorang pun. Ayat dari sekian banyak ayat yang memancangkan perkara tauhid. Bahkan barakallahu fikum, yurabbi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atba'ahu ala tauhid mundh as-saghar. Beliau bahkan mendidik, mentarbiyah, membina pengikutnya, sahabat-sahabatnya sejak masa kecil. Sejak masa kecil. Lihatlah apa yang beliau ajarkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ibnu ammihi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, anak pamannya Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah. Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, membelamu, menolongmu. Naam. Kemudian Rasul di antara sekian nasihatnya dan terbiahnya ala hadzal ghulam, kepada pemuda ini dan anak yang masih belia ini, beliau menyatakan, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka hanya minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal. Luar biasa. Makanya alhamdulillah, kita diantara terbiah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita semenjak mereka masih kecil, sesuai dengan pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam, kita telah menanamkan kepada mereka tauhid. Menanamkan kepada mereka tauhid, karena ini adalah pondasi dan asas yang mestinya harus dikuatkan pada mereka. Mereka bagaikan kertas putih, sehingga apa yang ditaruh, diletakkan, ditorehkan di atasnya, itulah yang akan membekas padanya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, antum ihtammu ala auladikum wa auladina fi tarbiyati at-tauhid. Perdulilah, perhatianlah terhadap anak-anak kita dalam masalah pendidikan kepada at-tauhid. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullahu wa rahimahullahu taala menyatakan, wa hadha at-tauhid, dan tauhid ini dialah hakikat dinul Islam. Hakikat agama Islam yang Islam itu dibangun di atasnya. Tauhid itu asas, dasarnya, pondasinya. Maka semua amalan dibangun di atas pondasi ini. Salat, puasa, zakat, haji, jihad fi sabilillah, qiraatul Quran, dan yang lainnya dari berbagai macam syariat dibangun di atas pondasi tauhid. Dan Allah Azza wa Jal tidak menerima amalan apapun yang dibangun tidak di atas tauhid. Naam. Sebagaimana antum tahu bahwa kaum musyrikin, pada mereka masih ada sisa dari asar peninggalan ajaran al-anbiya sebelumnya. Di kota Makkah masih terus berlangsung dan sudah ada syariat ibadah haji dan umrah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena haji itu sudah disyariatkan sejak zamannya siapa? Ya aulad, ibadah haji disyariatkan pada zamannya siapa? Nabiullah siapa? Naam, Nabiullah Ibrahim, barakallahu fikum. Naam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka mereka kaum musyrikin, hatta mereka berkubang dalam kesyirikan, mereka terus melanggengkan dan naam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang namanya sedekah luar biasa. Setiap tahunnya mereka berbangga dan berebutan, senang untuk menjamu tamu-tamu Allah Azza wa Jal yang datang ke tanah suci menunaikan ibadah haji dan umrah. Makanya, sebagaimana yang antum tahu tentang Lata, ya, dari satu bacaan bertasydid yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia adalah rajulun yaluttu sawiqa lil hujjaj. Seorang yang mengadu adonan tepung bercampur daging dan minyak samin dibikin makanan yang dibagikan kepada jamaah haji. Seorang yang luar biasa dermawannya. Akan tetapi hadhihi kulluha minal a'mali salihah fi zahiriha. Ini semua amal saleh zahirnya. Walakin la tubna ala asas qayyim wa huwa at-tauhid. Namun tatkala tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, di atas pondasi yang baik, yaitu pondasi tauhid, semuanya roboh. Semuanya roboh dan hancur. Fanzuru barakallahu fikum, di antara contoh yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau, man ata arrafan au kahinan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan au arba'ina yawman. siapa yang datang kepada dukun dan para tidak normal. Bukan para normal, para tidak normal. Nah, siapa yang datang kepada dukun dan para normal lalu bertanya tentang perkara gaib, sebatas bertanya, tidak diterima sholatnya selama berapa? 40 hari. Itu sekedar bertanya. Tapi kalau kemudian membenarkannya, maka berlaku baginya hadis yang lain, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diturunkan? Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an menyebutkan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada seorang pun di langit ataupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allahu Azza wa Jal. Maka seorang yang kemudian mempercayai ramalan-ramalan, istilahnya apa? Zodiak, apa? Iya. Naam. Ramalan-ramalan bintang yang mereka mengait-ngaitkan tentang ilmu perbintangan dengan sesuatu yang terjadi di muka bumi. Nah, kamu kalau lahirnya pada bintang Leo, maka kamu akan menjadi seorang yang sukses. Suatu saat kamu akan menjadi orang nomor satu. Oh, ini sudah Masya Allah. Padahal ini anak baru, masih baru 2 tahun. Nah, sudah diramal. Yang datang orang tuanya bawa. Maka ini termasuk dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menjelaskan atau menyatakan, laqad 'allama Rasulullah ashabahu ayyabda'u da'watahum linnasi bitauhid. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajari para sahabatnya untuk memulai dakwahnya kepada manusia dengan tauhid. Sebagaimana yang kita isyaratkan tadi bahwa Nabi tatkala berhijrah ke kota Madinah, maka beliau mengutus dan mengirim para dai-nya, para duat ilallahi azza wa jal ke berbagai negeri. Termasuk yang dikirim adalah Mu'ad ibni Jabal dan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma ke negeri Al-Yaman. Maka apa pesan Rasul tatkala mereka berangkat atau akan berangkat? Dengan sebelumnya beliau memberitahu kepada mereka tentang kondisi mad'u yang akan dihadapi di sana. Karena ilmu itu ada 2. Ilmu tentang apa yang akan kita ajarkan. Pemahaman dan pengetahuan terhadap Alkitab dan Sunnah. Ini penting. Seorang yang akan berperang tanpa senjata, tidak akan mungkin dia bisa berperang. Sebagaimana pula seorang yang berdakwah tanpa didasari ilmu, maka ini kosong. Sesuatu yang sia-sia. Dan dia akan menyebabkan celaka dirinya dan orang lain. Menyesatkan dirinya dan orang lain. Ini senjata. Dan yang kedua adalah al-ilmu bihalil mad'u. Mengilmui tentang kondisi mad'u yang akan dihadapi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, engkau akan mendapati satu kaum dari ahlul kitab. Kalau dikatakan bahwa kaum yang akan dihadapi, yang akan dijumpai dan didakwahi adalah kaum dari kalangan ahlul kitab, idzan ma'ahum kitab. Mereka sudah memiliki kitab. Wa ma'ahum ilm wa hujjah. Dan mereka ini punya ilmu dan punya hujjah. Harus siap-siap. Jangan sampai kemudian didebat oleh mereka. Dan Rasul kemudian berpesan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'ad ibni Jabal kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang hak disembah selain Allahu Azza wa Jal. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, ila an yuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Naam. Ikhwan fiddin azzakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan poin yang keempat. Sesungguhnya tauhid tergambar dalam syahadatu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan maknanya adalah makna dari syahadatu an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada peribadahan, cara peribadahan, kecuali dilakukan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahwa ibadah itu harus terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah. Ikhlas tergambar pada kalimat syahadatu an la ilaha illallah, dan mutaba'ah mencontoh, meniru, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tergambar pada kalimat na'am syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini adalah miftahul jannah, kata Syekh. Kunci surga. Poin yang kelima, sungguh kuffaru Quraisy, orang kuffar dari Quraisy, telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaan, menawarkan harta yang banyak, menawarkan wanita-wanita yang cantik. Nah, sudah lengkap, boleh dikatakan begitu. Diistilahkan dengan apa? 3T. Harta, tahta, wanita. Nah, kalau ini sudah terkumpul padanya, seakan rasanya dunia menjadi miliknya seutuhnya. Katanya begitu. Semua sudah ditawarkan, disodorkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam di hadapan matanya oleh kufar Quraisy dan yang lainnya dari berbagai kesenangan dunia. Tetapi semua tawaran itu sebagai bentuk imbalan dan balasan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwah kepada tauhid dan menyerang asnam, menyatakan bahwa ibadatul asnam adalah ibadatun batilah. Peribadahan kepada berhala merupakan ibadah yang batil, yang senantiasa menyatakan bahwa berhala-berhala itu tidak punya kuasa memberi manfaat bagi dirinya apalagi orang lain. Rasul harus berhenti dari semua ucapan seperti ini. Namun Rasul alaihi salatu wasalam tidak bergeming. Rasul tidak menerima satupun dari tawaran mereka. Bahkan terus lanjut dalam dakwahnya. Bersamaan dengan na'am yatahammalul adza ma'a sahabatihi. Menanggung sekian banyak penderitaan menanggung sekian banyak tantangan dan rintangan, aral melintang, hanya kesabaran yang ada pada mereka. Caci makian, pukulan, lemparan kotoran, bahkan naam siksaan sampai kepada tingkatan pembunuhan kepada sebagian sahabat. Keluarga Yasir sebagai keluarga pertama dalam Islam yang mencapai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mereka dalam mempertahankan iman. Kita katakan bahwasanya untuk mempertahankan iman atau dalam rangka mencari iman dan Islam, mereka telah berjuang dengan perjuangan yang besar. Namun kita, karena tidak begitu faham tentang betapa besarnya pengorbanan untuk mendapatkan hidayatul Islam, terkadang tidak begitu peduli dengan nikmat yang besar ini. Karena kebetulan kita dilahirkan dalam kondisi sudah muslim. Walhamdulillah orang tua kita muslim. Tetapi mereka perjuangan besar. Sampai kepada tingkat harus meregang nyawa. Naam Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha disiksa dengan siksaan yang tiada bandingannya. Ditusuk dari duburnya hingga ke mulutnya. Wal'iyadzubillah. Yasir juga dibunuh. Dan Ammar disiksa dengan siksaan yang tidak ringan. Dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur yang mengandung cercaan dan cacimakian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian beliau mengucapkannya. Namun hatinya tidak ridha dengan ucapan tersebut. Sampai turun Allah atau ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan hatinya masih tetap tenang di atas iman. Sempat tersebar kabar di kalangan sahabat bahwa Ammar bin Yasir telah murtad dari Islam. Namun tatkala beliau datang menjumpai Nabi, menyampaikan alasannya, menyampaikan uzurnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul bertanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana engkau mendapati hatimu di saat itu? Kata beliau, ajiduhu mutmainnan bil iman. Aku mendapati hati ini masih tetap tenang dan kokoh di atas iman. Maka Nabi menyatakan, in adu fa'ud. Kalau mereka mengulangi siksaannya dan mereka mengulangi menuntutmu untuk mengucapkan kalimat kekufuran, ulangi lagi mengucapkan kalimat tersebut. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Mereka terus bersabar sampai Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan kepada Rasul dan para sahabat dengan munculnya dan tercapainya al-hijratu ilal Madinah. Hijrah ke Madinah. Yang kemudian sekian banyak pertempuran dilalui. Pertempuran pertama, Perang Badar dengan kemenangan yang gemilang di tangan kaum muslimin. Na'am barakallahu fikum, dengan kekuatan yang sangat tidak berbanding, 300 sekian belas orang melawan 1000 orang kaum musyrikin. Allah menangkan mereka. Dan tersebar ke seluruh penjuru, karena memang Makkah ini menjadi sorotan. Tempat yang memang paling dimuliakan di muka bumi, ada Ka'bah di sana. Maka ketika ada sesuatu yang besar tentang berita Makkah, terdengar oleh semua orang. Dan orang juga datang terus berdatangan ke sana untuk kepentingan dagang. Akhirnya nama Islam dan kaum muslimin semakin besar dan mereka semakin ditakuti dan semakin berwibawa. Sampai terus demikian tahun demi tahun sampai Allah Azza wa Jalla takdirkan terbukanya kota Makkah. Dikuasainya kota Makkah pada naam kejadian Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah. Naam, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Sampai kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau menghancurkan di sekitar Ka'bah 360 berhala di sekitarnya, sembari menyatakan kalimat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, telah datang al-haq, wa zahaqal batil, dan hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur. Khawan fidan azakumullah, poin yang keenam yang disebutkan oleh Syekh, yang terakhir dalam bab ahammiyatut tauhid, bahwa tauhid itu adalah tugas setiap muslim dalam kehidupannya. Maka hendaklah dia memulai hidupnya dengan tauhid, meninggalkan dan mengakhiri hidupnya pula dengan tauhid. Tugasnya dalam kehidupan adalah menegakkan tauhid dan dakwah kepada tauhid, dikarenakan tauhid itu menyatukan kaum mukminin. Naam, menyatukan mereka di atas kalimat tauhid. Wa nas'alullaha, maka beliau menutup dengan doa, nas'alullaha ayyaj'ala kalimatat tauhidi akhir kalamina minad dunya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir ucapan kita di dunia. Ini tergambar dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dengan karunia besar ini. Amin ya rabbal alamin. Fa naktafi bihadzal alqadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.